Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Caca Frederika dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ke-7 bulan Ramadan nih Pak, alhamdulillah. Dan mau remind sedikit aja, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Ad-Duhan dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan dimulai dari ayat ke-34. Sedikit bercerita bahwa di ayat ini mengingatkan kita tentang kisah-kisah orang terdahulu yang masih musyrik dan juga adanya keyakinan terhadap orang-orang beriman tentang hari kiamat. Yuk kita langsung mulai ya Pak Quraisy. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu sudah berbicara tentang kaum musyrik, orang-orang yang tidak percaya Al-Qur'an, yang tidak mempercayai kenabian dan sebagainya. Ayat kita ini kita akan mulai dengan menjelaskan makna firman Allah di surat ini ayat 34 dan seterusnya. Di sini dia katakan, "Inna ha'ula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin." Mereka itu yang diceritakan keadaannya pada ayat yang lalu, mereka itu sungguh aneh. Karena berkata, kehidupan kita ini hanya berlangsung di bumi ini dan kalau kita mati itu adalah kematian pertama dan terakhir sehingga tidak akan ada lagi kehidupan baru di hari kemudian. Selesai sudah. Selesai. Menurut mereka. Ya, mereka beranggapan bahwa kematian yang dialami di dunia ini adalah ketiadaan. Begitu mati sudah tidak ada, tidak usah peduli yang akan datang. Pandangan-pandangan semacam ini yang dulu dianut oleh sekian banyak orang masih dianut oleh sementara orang sekarang. Orang-orang yang merasa modern berkata pokoknya hidup di dunia, jangan peduli apa-apa, yang penting diri kamu. Tidak usah peduli agama, budaya, itu paham eksistensialisme begitu. Yang penting eksistensi kamu. Nah, mereka berdalih, "Fa'tu bi'abaina in kuntum shodiqin." Kalau memang kamu benar bahwa ada kehidupan setelah kematian, coba hadirkan leluhur kami lagi di dunia ini. Mereka keliru. Dianggapnya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan kembali di dunia ini. Atau orang menyebutnya reinkarnasi itu, bukan? Ya bisa, ada yang berpendapat begitu. Tapi mereka di sini bukan memahami dalam pengertian reinkarnasi. Bukan. Mereka ingin berkata kalau memang mereka itu ada dan hidup lagi setelah kematiannya, kenapa dia tidak datang lagi di bumi? Memang ini bisa kita jadikan sebagai pemahaman bahwa ada reinkarnasi. Islam mengakui reinkarnasi tapi tidak di dunia. Kita hidup lagi di kehidupan berikutnya, di akhirat. Di akhirat. Itu juga mirip atau dinamai sementara orang itu adalah reinkarnasi. Reinkarnasi yang dipahami oleh sementara penganut agama sekarang bahwa hidup lagi di dunia boleh jadi dalam bentuk yang berbeda dengan yang lalu. Tentu saja ini tidak mungkin karena Allah sudah memiliki kebijakan penetapan bahwa kehidupan itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Baru dikatakan ahum khairun am qaumi tubba walladzina min qablihim. Orang-orang yang durhaka ini sebagaimana mereka itu berpotensi untuk dijatuhi siksa oleh Allah di dunia ini. Jangan duga Allah tidak kuasa. Maka dibawalah perbandingan. Apakah mereka itu lebih baik dari kaum Tubba? Tubba itu gelar dari penguasa Yaman. Orang-orang Yaman dulu penguasanya namanya Tubba. Kalau orang Mesir dulu Fir'aun. Fir'aun itu penguasa, artinya Fir'aun artinya penguasa pada masa itu di Mesir. Apakah mereka lebih baik dari kaum Tubba, penguasa-penguasa Yaman ini? Lebih baik, lebih kuat fisiknya, lebih banyak ilmunya, lebih kaya. Dan demikian juga dengan kaum-kaum sebelum kaum Tubba ini. Semuanya karena kedurhakaan mereka kami binasakan. Sungguh mereka itu semua adalah orang-orang yang mantap kedurhakaannya kepada Tuhan. Nah, baru sekarang dia bantah. Mengapa harus ada kehidupan di hari kemudian? Nah, dia katakan di sini, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Langit dan bumi ini Allah ciptakan bukan tanpa tujuan. Kalau kalian hanya hidup di dunia ini tujuannya makan, minum, dan sebagainya, apakah itu tujuan yang wajar dibanding dengan alam raya yang begini luas, dibanding dengan keadaan kamu yang diciptakan Allah begitu sempurna? Apa itu tujuannya hanya untuk main-main? Menerjemahkan la'ibin, bermain, itu tidak tepat. La'ib itu, saya beri contoh, itu terambil dari akar kata yang sama dengan lu'ab. Bisa lihat anak kecil keluar liurnya. Iya, ngeces kalau orang bilang. Ngeces. Itu kan keluar bukan pada tempatnya. Iya. Keluar tanpa dia sadari. Iya. Itulah. Semua kegiatan yang dilakukan tanpa tujuan dan tanpa disadari, itu namanya la'ib. Kami tidak menciptakan langit dan bumi ini untuk sesuatu yang tanpa tujuan yang benar. Ada tujuannya. Kami ingin di sini ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidak menciptakannya kecuali untuk memantapkan kebenaran hak. Nah, mari kita lihat sekarang di dunia ini ada perselisihan. Bagus. Keadilan sudah sempurna di sini atau tidak? Belum. Belum mencapai hak. Kalau begitu perlu ada hari setelah kematian ini di mana hak dan keadilan itu nampak dengan jelas. Baik. Nah, kalau begitu harus tujuannya menetapkan hak. Wa ma khalaqnas samaa'a wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebagian besar dari manusia ini tidak sadar bahwa sebenarnya ada tujuan hidup melebihi tujuan keberadaan di permukaan bumi. Oke. Okay. Jadi tujuan hidup kita itu memang tidak melulu tentang duniawi. Ada tujuan dan kita sebenarnya punya tempat akhir ya Pak Quraish. Yang sebenarnya nggak di sini gitu. Perlu adanya akhirat. Kenapa? Karena perlu adanya ketegakan sebuah keadilan yang mencapai pada 100%. Yang adil seadil-adilnya. Dan apakah kita mampu untuk sampai ke sana? Insya Allah. Kita akan membahas lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak gunakan, dia yang menggunakan. Di Tafsir Al-Misbah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa akan ada hari akhir dan juga insya Allah kita semua manusia akan memasuki akhirat nih, kehidupan berikutnya. Tapi masih ada loh sebagian dari kita yang masih mempertanyakan, apa iya abis hidup di sini akan ada kehidupan kelanjutan nih? Dan kalau memang ada, untuk apa sih? Dan emang perlu? Dan insya Allah Allah sudah membahas itu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saatnya kita perlu menggali dan mencari informasi. Kenapa sih perlunya kehidupan di akhirat? Kita lanjutin ya Pak Quraish. Iya, kenapa perlu lanjutan di akhirat? Antara lain itu tadi yang kita katakan, perlu penegakan keadilan. Agar sempurna balasan dan ganjaran orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat. Nah, hari itu, di lanjutan ayat ini, hari itu adalah hari pemisahan. Dan hari pemisahan itulah waktu yang ditetapkan buat mereka semuanya. Mari kita terangkan. Inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari pemisahan. Hari kiamat itu hari pemisahan. Kenapa dinamai hari pemisahan? Yang pertama, disitulah dipisahkan antara orang baik dan orang buruk. Disitulah orang baik dipisahkan sehingga masuk surga. Dan orang buruk dipisahkan dari orang baik sehingga masuk neraka. Itu satu. Yang kedua, disitulah dipisahkan dalam arti diputuskan. Ini berselisih, ini bertengkar. Maka diputuskan. siapa yang paling benar? Difisahkanlah ini yang benar dan ini yang salah. Itu hari itu akan terjadi pada hari setelah kematian manusia. Nah, jadi di sana dia hidup lagi. Oke, okay, baru dikatakan inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Waktu yang ditetapkan buat mereka semuanya. Mari kita lihat apa itu waktu. Saya terangkan apa itu waktu. Waktu itu adalah masa di mana disiapkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya beri contoh, waktu sholat, ada waktunya ya? Ada. Subuh dari jam sekian sampai, itu waktunya. Ada permulaannya dan ada akhirnya. Waktu belajar, ada waktunya. Waktu untuk menyelesaikan SMP, ada waktunya. Itu waktu. Nah, di sini mereka itu terkadang, dalam kehidupan kita ini belum waktunya. Mau salat zuhur sekarang, belum waktunya. Iya kan? Yeah. Kalian mau mencapai keadilan mutlak sekarang, belum waktunya. Waktunya nanti. Iya kan? Ini berarti kalau kita punya konsep seperti ini, Pak Quraish, ada berhubungannya dengan ikhlas dong. Kalau kita sudah berlaku benar dan orang menfitnah kita, orang menganggap kita tidak baik dan tidak benar, ya sudah ikhlas aja, memang ini belum waktunya. Itu bagus, tapi di sisi lain, Anda juga harus mengatur hidup Anda sehingga menghargai waktu. Anda harus punya program, saya akan selesai kuliah dalam waktu sekian tahun. Saya akan pergi jalan-jalan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya akan berada di rumah si A dari jam sekian. Harus diatur dong waktu. Karena waktu itu yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Nah, kalau orang-orang muslim, bukan orang-orang muslim aja sih, tapi orang-orang siapapun itulah, yang kadang-kadang tidak pandai mengatur waktu, kalau datang suka telat, nggak on time, itu apa tuh? Nah, ya artinya dia tidak menghargai waktu. Dan orang yang tidak menghargai waktu bukanlah seorang yang baik dalam ukuran manusia yang berakal. Saya tidak ingin berkata dalam ukuran agama saja. Manusia berakal harus menghargai waktu. Makanya biasanya kalau negara-negara maju tuh time tuh biasanya precisely banget ya kalau janjian. Mereka berkata time is money ya. Kalau kita tidak. Kita berkata apa? Kita berkata waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak gunakan, dia yang menggunakan. Ya, untuk menebas Anda. Waktu itu modal utama. Kalau Anda tidak mempergunakannya, Anda kehilangan modal. Karena, kata Sayyidina Ali, kalau seandainya hari ini Anda tidak memperoleh uang, besok masih kemungkinan Anda peroleh atau tidak? Ada aja kemungkinan. Tidak peroleh ilmu, besok masih mungkin Anda peroleh itu. Mungkin bisa. Kalau hari ini Anda kehilangan waktu, apa masih akan kembali 7 Ramadan? Jangankan 7 Ramadan, 1 detik yang lalu kita udah gak bisa. Itulah, jadi kita bukan, jangan beranggapan bahwa waktu itu uang. Karena kalau Anda beranggapan waktu itu uang, kehidupan Anda akan berkisar pada mencari uang. Waktu itu modal yang paling berharga, oke? Jadi itu waktu ya. Nah di sini katakan, waktu mereka untuk ditetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, itu ada waktunya. Ketika itulah waktu itu, bukan di sini tempatnya. Oke. Yauma la yughni maulan an maula syai'an. Pada hari itu, di hari kiamat itu, tidak akan berguna orang dekat untuk membantu orang dekatnya. Tidak juga mereka itu dapat dibantu oleh orang lain. Itu di ayatnya, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang itu akan lari meninggalkan saudaranya, ummihi, ibunya, bapaknya, pasangannya, semua berkata saya. Kita tidak bisa urus orang, mengurus dirinya sendiri. panik sama perbuatannya dia sendiri ya? Iya, dia ngeri, saya punya dosa, saya takut untuk ini. Jadi karena semua memikirkan tentang dirinya, maka dia tidak bisa bantu orang lain. Maka dia tidak bisa bantu orang lain, padahal dulu di dunia dia bersahabat. Itulah, begitulah. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah. Ada orang-orang yang dirahmati Allah, yang dekat kepada Allah, boleh jadi bisa membantu. Itulah yang dinamai syafaat. Itulah syafaat. Dan kita suka dengar, dekatlah dengan orang-orang soleh, bermainlah dengan orang-orang soleh. Nah, apakah kita sudah cukup soleh untuk memberikan syafaat kepada orang tua itu kita? Itu Tuhan yang tahu. Itu Allah yang tahu. Itu Allah yang tahu. Tapi gimana nih kita sebagai manusia, paling tidak bisa tahu ada indikator-indikator apa sih yang harusnya bisa kita lakukan supaya nanti insya Allah di akhirat kita bisa memberikan syafaat satu sama lain. Jangan sampai pertemanan kita di dunia gak manfaat nih dibuat di akhirat. Tapi tunggu dulu, jawabannya ditahan dulu Pak Quraish, karena kita masih harus rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ada pohon yang buahnya sangat pahit, buahnya bisa menimbulkan aneka penyakit, aromanya sangat busuk. Di Tafsir Al-Misbah kita masih membahas tentang surat Ad-Duhan, dan alhamdulillah kita sudah memasuki ayat yang ke-42. Jadi kalau bertanya orang-orang apakah itu illa man rahimallah, tentu yang dirahmati Allah. Ada ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang muhsin. Siapa yang dinamai muhsin? Muhsin itu banyak penjelasan di situ, salah satu di antaranya yang berbuat baik kepada orang lain melebihi kewajibannya dan menuntut haknya dari orang lain lebih sedikit dari haknya. Muhsin itu adalah yang menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya, atau kalau itu dia tidak mampu, dia sadar bahwa Allah sedang melihat dia. Itu yang oleh Al-Quran dikatakan antara lain yang dirahmati Allah. Nah, tentu puncaknya syafaat itu puncaknya ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendekatlah kepada beliau. Oke, kita lanjutkan. Yaumala yughni maula, maula itu orang dekat. Ya, terambil dari kata wali. Nah, wali itu dekat, dekat sehingga segera dapat mendukung, dekat sehingga segera dapat membela. Ya. Tidak akan kecuali yang dirahmati Allah. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah al-aziz, kita sudah pernah terangkan, maha perkasa sehingga keperkasaannya menghalangi siapapun untuk membantu, padahal dia tidak akan dapat membantu. Tapi dalam saat yang sama dia maha pengasih sehingga memberi limpahan kasih kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Mengungkap sedikit dari apa yang dialami oleh orang-orang yang durhaka ini. Sini dikatakan inna syajaratuz zaqqumi ta'amul asim. Sesungguhnya pohon zakum, ada pohon yang buahnya sangat pahit, buahnya bisa menimbulkan aneka penyakit, aromanya sangat busuk. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya pohon zakum, yang dimaksud dengan pohon di sini buahnya. Buah pohon zakum itulah yang menjadi makanan orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun. Kotoran minyak yang panas mendidih di dalam perut karena diminum. Kagal yal hamim, seperti mendidihnya air panas. Khuduhu fa'tidu. Allah berfirman kepada para malaikat, ambil dia dan seret dia, ya, seret dia ke tengah-tengah neraka jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabin alim. Setelah sampai di tengah neraka, maka siramlah di atas kepalanya sebahagian dari siksa neraka yang amat panas itu. Baru katakan kepadanya, Zuk innaka antal azizul karim. Kamu dulu di dunia merasa dirimu berkuasa. Kamu dulu dirimu merasa dirimu mulia. Nah sekarang kamu karena melanggar, maka sekarang rasain, wahai orang yang mulia, wahai orang yang perkasa. Tentu saja di sana dia tidak mulia, tidak perkasa. Tapi ini ucapan untuk ini salah satu bagian dari siksa yang menyakitkan hati. Nah, nanti kita akan ngebahas lagi ya Pak Quraish tentang sebenarnya sejauh mana sih kita boleh, kadang-kadang kan Allah menitipkan ke beberapa orang sebuah kekuasaan. Jadi kan dia merasa bahwa orang, ya saya memang punya kekuasaan, saya memang punya power di dunia ini gitu. Tapi sejauh mana sih kita boleh merasa itu gitu. Insya Allah kita akan bahas lagi dan kita tadi sudah sampai ke ayat 49 di surat At-Duhan. Dan kita masih akan membahas ayat-ayat yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau kekuasaanmu mendorongmu untuk berlaku aniaya terhadap orang lain, maka ingat kuasa Tuhan atasmu. Di Tafsir Al-Misbah di segmen sebelumnya saya punya pertanyaan menggantung nih kepada Pak Quraish. Kalau di sini kan disebutkan bahwa ada orang-orang yang mendapatkan ganjaran karena merasa dia mulia di dunia, dia merasa perkasa gitu. Padahal di dunia ini kan Allah memberikan dua ujian, ujian yang enggak enak ataupun yang enak. Yang enak salah satunya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dititipkan kekuasaan di dunia. Nah, sejauh apa sih Pak Quraish kita tuh ketika dititipkan kekuasaan lah gitu ya, orang mendengar, kalau kita ngomong orang dengar, apa yang kita mau orang lakukan, apa yang kita lakukan orang contoh gitu ya. Sejauh mana sih kita boleh merasa bahwa ya memang saya sepertinya punya power di dunia ini gitu. Iya, sadarilah bahwa power itu, kekuasaan itu bersumber dari Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan dapat mencabutnya. Itu Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Engkau menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Baru lihat, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dia tidak katakan kamu ambil, kamu cabut. Karena biasanya orang berkuasa itu tidak mau menyerahkan kekuasaan. Maka apa? Tuhan kuasa. Tanzi', kamu cabut secara paksa dari orang kekuasaan. Nah, karena itu pesan kepada yang berkuasa, kalau kekuasaanmu mendorongmu untuk berlaku aniaya terhadap orang lain, maka ingat kuasa Tuhan atasmu. Kamu mau berlaku sewenang-wenang? Sebelum berlaku, ingat Tuhan kuasa atasmu. Ada yang lebih jauh-jauh di atas. Ingatlah kamu. Waktu Anda naik tangga dan menemukan seorang yang duduk di tangga, salah satu anak tangga yang rendah. Ingatlah waktu Anda naik bahwa boleh jadi Anda turun dan yang duduk ini naik di tempat kamu. Jadi jangan pernah merasa, ingat kuasa Allah. Jadi apapun titipan Allah, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan apapun, biasa-biasa aja. Yeah. Kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang pengen bertanya langsung nih kepada Pak Quraish. Kita lihat dulu yuk tayangannya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab, saya ingin bertanya, apakah benar jika orang kafir pada saat di akhirat nanti amal kebaikannya dihisab atau tidak, bahkan jika tidak memiliki kebaikan sedikit pun? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaannya. Saya ulangi ya Pak Quraish, apakah benar orang kafir di akhirat tidak dihisab amal kebaikannya, bahkan tidak memiliki kebaikan sedikit pun kelak di akhirat? Betul atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu, semua yang berbuat baik diberi ganjaran oleh Tuhan. Orang kafir pun diberi ganjaran oleh Tuhan. Tetapi ada ganjaran, ada kebaikan yang balasannya di dunia, ada kebaikan yang balasannya di akhirat. Kebaikan yang balasannya di dunia itu ukuran duniawi. Anda lihat, oh dia derma, dia ini. kebaikan yang balasannya di akhirat ada syarat tertentu. Saya beri contoh, Anda mau beli jeruk, banyak jeruk, ada yang terlihat sangat indah, masih segar dan lain-lain sebagainya. Ada yang sudah rusak, ada yang sudah ini. Anda masih mau terima yang rusak? Enggak mau. Jadi ada amalan-amalan yang sudah jelas sangat buruk, saya katakan enggak, ini tidak diterima. Ini tidak memenuhi syarat. Nah, orang-orang kafir ini melakukan kebaikan menurut ukuran kita, tapi tidak disertai dengan syaratnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menuju kepada semua kebajikan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan itu semua sia-sia karena ini. Jadi syaratnya itu ketulusan. Saya beri begini. Hati ini wadah. Wadah ini ada isinya. Isinya mestinya hanya karena Allah. Tetapi tidak jarang bercampur dengan yang lain. Maka yang lain itu kita harus keluarkan dari wadah ini supaya wadah ini ikhlas. Ikhlas. Upaya mengeluarkannya itu namanya ikhlas. Dan kalau sudah keluar, dia namanya kholis. Kholis. Kholis. Suci, murni. Setelah sebelumnya tercampur dengan sesuatu yang buruk. Hati ini mestinya dipenuhi. Ini hanya karena Allah. Tapi masuk godaan. Mau dipuji orang, mau di ini. Ya kan ada itu. Ada, iya, betul. Oke. Betul. Maka apa yang dilakukan? Anda harus ikhlas dalam arti Anda harus keluarkan apa yang ada di dalam yang bercampur dengan yang sesungguhnya itu. Upaya Anda mengeluarkannya itulah yang dinamai ikhlas. Masya Allah. Oke, kita kembali melanjutkan surat Ad-Duhan. Oke, kita kembali. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini siksa ini, kebangkitan ini dulu sewaktu di dunia yang kamu ragukan dengan keraguan yang disertai dengan buruk sangka. Kita pernah membahas bahwa kalau ragu tapi bersifat objektif mencari dan mencari boleh. Boleh. Ya toh, tapi kalau sudah sejak semula itu bohong itu, enggak ini, enggak mau berpikir, karena ini yang dikecam dari mereka. Inna maka damakuntum tamtarun. Nah, baru ayat-ayat berikut ini berbicara tentang ganjaran orang-orang baik. Saya pernah katakan bahwa kebiasaan Al-Quran adalah kalau menyebut sorga, dia menyebut neraka. Kalau menyebut ganjaran, dia menyebut siksaan, balasan. Dan ini demikian juga. Tapi sebelum kita lanjut melihat ini, saya ingin kita berhenti sejenak. Berpikir, ya. Ini orang-orang yang melakukan kesalahan di dunia, kedurhakaan, itu kan hanya berapa tahun kira-kira? Yang anggaplah maksimal 70 tahun. Hidupnya 70 tahun, tapi mungkin dia punya kekuasaan misalkan dari umur 20 tahun aja, maksimal 50 tahun dia punya kekuasaan. Katakanlah 50 ya. Tahun, kok disiksa seumur hidup di sana? Iya ya. Nah, kita, nah, sebelum dijawab kita mau bertanya lagi, kita balik ya. Anda menanam suatu benih, tumbuh sesuai dengan jenis benih yang Anda tanam. Kalau saya tanam mangga, tumbuhnya mangga. Mangga. Kalau salak, salak. Kalau tomat, satu benih tomat, tumbuh tomat. Tumbuh tapi nggak cuma satu, buahnya banyak. Begitu kan? Iya. Keberatan? Enggak. Malah mau? Malah mau, lebih mampu. Banyak lagi kalau bisa. Nah, lebih banyak lagi kalau bisa. Begitu juga keburukan. Anda menanam benihnya, hasilnya bagaimana? Banyak berarti. Jadi dunia ini tempat menanam. Di sana tempat menuai. Jadi jangan... Kalau kebaikan kok mau terima, kalau keburukan pun enggak mau. Padahal sebagian dari dosa-dosa manusia ini telah diampuni Tuhan. sebagian dia sudah ampun. Itu bentuk rahmatnya Allah. Itu bentuk rahmatnya Allah. Itu bentuk pengampunan Allah. Itu satu yang kita kita perlu sadari, ya Bang. Karena yang di sorga juga ini luar biasa. Nah, yang kedua yang kita perlu sadari bahwa Allah menyatakan rahmatnya mengalahkan amarahnya. Siapa tahu ada di antara mereka ini yang diselamatkan Tuhan. Karena itu hak prerogatif Allah. Tetapi buat kita, jangan yang berdosa ini jangan mengandalkan itu. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk ini. Nah, kita bisa berkata lebih jauh dalam soal siksa dan sebagainya. Kita bisa berkata begini, ini peringatan, ini ancaman. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah itu berkata begini, janji Tuhan itu pasti benar kalau janji baik. Kalau ancamannya bisa jadi dia batalkan. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi jangan gunakan itu untuk kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Udahlah Allah baik. Karena kita tahu baiknya Allah itu Masya Allah besar banget cintanya sama kita. Terus kita jadi menyepelekan, gak bisa kayak gitu. Nah, gimana cara kita mengontrol hati kita supaya insya Allah apa yang kita tanam tumbuhnya indah di akhirat. Kita masih akan melanjutkan lagi Pak Quraish. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Di sini ada dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu di tempat-tempat kediaman yang aman. Menarik, kediaman kalau besar tidak aman, tidak bagus. Tidak nyaman. Di kediaman yang aman. Maqamin amin. Di Tafsir Al-Misbah, dan ini adalah segmen terakhir pada perjumpaan kita di hari ini. Insya Allah di hari ini akan ada kesimpulan dari Pak Quraish bagi yang baru saja bergabung dari segmen 1 sampai segmen 5 ini. Dan sebelumnya kita masih akan melanjutkan apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita tanam di dunia ini hasilnya tuh indah di akhirat. Silakan Pak Quraish. Baik, jadi tadi itu berbicara tentang hasil yang diperoleh oleh mereka yang durhaka pada Tuhan. Ayat-ayat berikut ini sampai akhirnya itu berbicara tentang hasil yang akan diperoleh oleh mereka yang taat pada Tuhan. Di sini ada dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu di tempat-tempat kediaman yang aman. Menarik, kediaman kalau besar tidak aman, tidak bagus. Tidak nyaman. Di kediaman yang aman. Maqamin amin. Terus, bagaimana lagi kediaman yang baik itu? Kalau ada kebun-kebunnya, kalau ada mata air di sekelilingnya, ini dikatakan fi jannatin wa uyun, kediamannya. Terus manusia kediaman perlu pakaian. Perlu. Diterangkan lagi, mereka punya pakaian yang indah-indah. Mereka memakai pakaian sutra-sutra yang halus dan yang kasar. Boleh jadi yang kasar buat selimut. Ya, itu yang mereka pakai, itu yang mereka gunakan. Baru setelah itu apa? Perlu ada pasangan enggak? Iya dong, jadi lebih nyaman, lebih senang. Kadzalika wazawwajnahum bihur ini. Kami berikan mereka pasangan yaitu hur ain. Ini saya ingin jelaskan sebelum kita lupa. Hur ain itu bidadari. Tapi banyak orang salah paham tentang bidadari. Dibuatkan cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang saya katakan pena dan lidah saya malu untuk menyebutkannya. Hur'in itu artinya hur jamak ahwar atau haura. Orang yang mata, bola matanya hitam dan yang sekelilingnya itu putih. Ya toh, ada orang biru. Ini hur'in, hitam dan putih. In itu bisa berarti lebar, bisa berarti sempit. Jadi matanya lebar. Bisa juga matanya sempit. Arti ini bisa dalam arti hakiki, bisa dalam arti majazi. Kalau arti hakiki, ya wanita-wanita itu di sana bermata lebar. Ya toh? Hitam. Indah. Tapi ada kan orang yang tidak senang yang mata lebar. Mm-mm. Seleranya beda-beda. Beda-beda. Mm-mm. Ada yang bermata sipit. Ah, terserah Anda. Mau yang lebar ada, yang mau yang sipit ada. Mm. Karena itu artinya. Dan kalau dipahami dalam arti majazi, apa sih artinya orang yang berwawa mata lebar, wawasannya luas? Intelektual, pintar. Wah, pintar. Lebih menarik, menarik ya. Menarik. Ya. Nah, bisa juga matanya sipit, apa artinya matanya sipit? Tidak mata keranjang. Matanya terbatas hanya melihat kekasihnya. Itu fokus. Fokus. itu. Indah dan sebagainya. Tapi saya katakan orang jadikan ini lantas dibuatkan riwayat-riwayat yang katanya ada 70 bidadari menanti itu para syuhada. Itu bidadari pasangan hidup Anda yang di dunia ini nanti di hari kemudian akan jauh lebih indah. Masya dari bidadari. Allah. Jadi jangan diartikan melulu apa yang hanya kita mampu bayangkan di dunia. Ada satu hal yang kita juga nggak mampu untuk bayangkan di sana. Betul. Gitu. Nah, itu jadi diberi ini semuanya. Nah itu ganjaran. Jadi silakan mau pilih yang pertama atau mau pilih yang kedua. Baik. Gitu. Pada akhirnya dikatakan bahwa ini ayat-ayat Al-Quran ini disampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan bahasa yang dapat dimengerti, maka silahkan ambil darinya petunjuk dan nantikanlah hari itu. Mereka juga biar menanti. Ya. Ayat kita ini kesimpulannya barangkali kita akan katakan bahwa hari kiamat itu perlu ada. Karena di sanalah bisa ditegakkan secara sempurna keadilan. Sedang di dunia ini tidak bisa terjadi keadilan itu. Di sanalah dipisahkan antara yang benar dan yang salah, orang baik dan orang buruk, penghuni neraka dan penghuni sorga. Di sana tidak ada koneksi. Jalur cepat? Jalur cepat tidak ada. Tidak ada yang bisa membantu yang lain terhadap yang lain, walau sedekat apapun. Tetapi yang dirahmati Allah, Allah bisa memberi jalan dengan memberinya dia kemampuan untuk memberi syafaat. Tetapi tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali yang diizinkan Allah dan apa yang disampaikannya haruslah kebenaran. Itu baru dia, jalan cepat. Itu. Saya kira yang terakhir ini tadi adalah gambaran tentang siksa di neraka dan ganjaran di sorga. Saya kira itu. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Pak Quraisy, kita sudah mempelajari hari ini Allah memberikan pilihan, ada kok ganjaran dan juga balasan kebaikan ataupun keburukan. Semuanya terserah kita, dikembalikan lagi kepada kita manusia nih mau mengambil yang mana. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari. Nah sekarang berarti PR besar kita, apakah kita mampu mengambil pelajaran untuk lebih condong kepada kebaikan. Insya Allah kita semua golongan orang-orang yang mampu condong kepada kebaikan. Insya Allah. Dan kita insya Allah besok masih akan ketemu lagi tetap di Tafsir Al-Misbah di jam yang sama. Hari ini saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.